Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari. Dan kita masuki bab yang ke-17 dari kitabul Hajj. Pada bab yang ke-17, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul dengan bab Ghuslul Khuluq Thalatha Marrat Minat Thiyab. Bab mencuci minyak wangi 3 kali tatkala menempel di pakaian. Mencuci minyak wangi 3 kali dari pakaian ketika pakaian ihramnya terkena minyak wangi atau memakai minyak wangi. Dan nanti akan kita lalui hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya bagi orang yang ihram itu tidak diperbolehkan memakai minyak wangi. La yamassu thayyibah. Baik pada badannya, begitu pula pada pakaiannya. Tidak boleh memakai minyak wangi. Dan dicontohkan oleh Nabi SAW ketika seseorang hendak melakukan ihram, sebelum ihramnya, setelah mandi, memakai pakaian ihram, memakai minyak wangi di tubuhnya. Kemudian memulai ihramnya dan tidak memadaratkan sisa minyak wangi yang ia pakai sebelum ihramnya. Intinya disunahkan memakai minyak wangi sebelum memulai ihram. Dan itu pun pada tubuhnya. Adapun setelah ihram tidak diperbolehkan memakai minyak wangi, tidak pada tubuh tapi pada pakaian. Dan pada bab ini beliau menyebutkan hadis Ya'la ibn Muniyah, dikenal juga dengan Ya'la ibn Umayyah At-Tamimi radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad, qala akhbarna ibn Jurayj ismuhu Abdul Malik ibn Abdul Aziz, قال أخبرنا عطاء أن صفوان بن يعلى أخبر أن يعلى قال لعمر رضي الله تعالى عنه أرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يوحى إليه. Dari يعلى ابن أمية dan dikatakan يعلى ابن منية رضي الله عنه, beliau mengatakan, pada suatu ketika aku pernah berkata kepada Umar radhiyallahu ta'ala an, perlihatkan kepadaku tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya wahyu. Mana Ya'la ibn Umayyah ingin tahu bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun kepadanya wahyu. Maka beliau minta kepada Umar radhiyallahu anhu agar ketika diturunkan kepada Nabi wahyu, Umar beritahukan kepada Ya'la. Qal, kamu kata Ya'la, fabayna man nabiyu sallallahu alaihi wasallam bil ji'rana wa ma huna fa min ashabihi ja'ahu rajul faqala ya rasulullah kaifa tara fi rajulin ahrama bi umrah wa huwa mutadammikhun bi tayyib. Kata Ya'la, dan tatkala Nabi SAW berada di Ji'rana, nama tempat bina Makkah wa Ta'if, nama tempat antara Makkah dengan Ta'if, wa ila Makkah adna. Dan Ji'rana itu masuknya ke bagian hil, bukan haram. Dan Ji'rana tempat miqat untuk umrah, miqat bil ihram. seperti Tan'im yang masyhur. Ketika Nabi SAW berada di Jirana dan beliau bersama beberapa orang sahabatnya, datang seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tatkala ada seseorang berihram untuk umrah dalam keadaan mutadhammihun bitayyib, pakaiannya berlumuran dengan minyak wangi?" Fasakata Nabi SAW, maka Nabi ketika ditanya tentang masa tersebut, beliau terdiam sesaat. Maknanya beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang hukum tersebut. Faja'ahul wahyu, dan di dalam datang wahyu kepada beliau. Fa syara Umar radhiyallahu anhu ila ya'la, maka ketika diturunkan wahyu pada Nabi SAW, Umar mengisyaratkan kepada Ya'la ibn Umayyah yang tadi meminta kepada Umar agar diperlihatkan bagaimana keadaan Nabi ketika diturunkan kepada beliau wahyu. Faja'a Ya'la, maka Ya'la pun datang ketika diisyaratkan oleh Umar untuk datang. Wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thawbun qad udhilla bih. Dan pada saat itu Nabi SAW kepalanya telah ditutupi oleh dil, penutup, oleh thawb, pakaian, kain. Ketika diturunkan wahyu kepada beliau, kepala beliau ditutupi oleh kain. Fa'adkhala ra'asah, fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammar wajah, wa huwa yaghid. Maka kata Umayyah, kata Ya'la ibn Umayyah, aku memasukkan kepalaku, itu melihat bagaimana keadaan Nabi SAW ketika turunkan wahyu. Aku masukkan kepalaku, itu ke bawah kain, dan ternyata Rasulullah SAW Muhammad wajah. Ketika aku lihat, wajah beliau merah. Wa huwa yaghid, dan beliau bersuara, mendengkur, seperti keadaan seorang ketika tidur nyenyak. Thumma surriya anhu, kemudian setelah selesai diturunkan wahyu, Nabi SAW kembali seperti biasanya. Faqal, kemudian beliau berkata, "Ainal ladzi sa'ala 'anil umrah?" Mana tadi orang yang bertanya tentang umrah? Itu berihram untuk umrah dalam keadaan pakaiannya berlumuran minyak wangi. Pakaiannya dan tubuhnya berlumuran minyak wangi. Fa'ata bi rajul, maka datang kembali orang yang bertanya tadi. Kemudian Nabi berkata kepada orang tersebut, faqal igsil thayyib alladhi bika thalath marrat wanzi anka jubbah wasna fi umratika kama tasna fi hajjatik. Qultu li Atha arada al-inqa hina amara an yaghsila thalath marrat, qala na'am. Nabi katakan, cuci athib, cuci minyak wangi yang menempel di tubuhmu sebanyak 3 kali. Wanzi anka jubbah, dan buka jubah yang kamu pakai. Karena ketika seorang melakukan ihram untuk haji atau umrah, maka hendaknya dan wajib untuk membuka jubahnya. Dan hendak memakai izar warida, sarung dan selendang. Tidak diperbolehkan seorang melakukan ihram dengan memakai jubah. Cuci olehmu minyak wangi padamu 3 kali dan lepas jubahmu. Wasna fi umratika kama tasna fi hajjatik, dan lakukan pada hajimu, lakukan pada umrahmu sebagaimana engkau lakukan pada hajimu. Maka Ibnu Jurayj bertanya kepada gurunya, apa arada al-inqahin amara an yaghsila thamarat, apakah ketika Nabi SAW merintahkan agar dicuci minyak wangi dari tubuhnya sebanyak 3 kali, itu agar bersih, tidak ada yang minyak wangi menempel di tubuhnya? Qala na'am. Kata Nabi, kata Atha, ya. Nabi merintahkan dicuci 3 kali agar bersih. Ini bab yang ke-17. Sekali lagi, orang yang ihram tidak boleh menggunakan khuluq, minyak wangi. Barang siapa yang memakai minyak wangi, maka wajib baginya untuk dibersihkan. Dan Nabi sih memerintahkan dibersihkan 3 kali sampai bersih minyak wangi tersebut. Dan yang disunahkan makin banyaknya sebelum mulai ihramnya pada tubuhnya. Bab yang ke-18 agak panjang. Semuanya berkaitan dengan ihram. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.